ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kalau Anda pikir, mungkin kita mikirnya enggak sehat, maaf ya. Tapi ini sehat. Kenapa sehat? Karena isinya bukan tepung. Apa itu isinya? Tanya sama yang buat. Ya. Jadi banyak buat sekalian yang kita bisa kelola tiap hari, bahkan kalau semakin banyak asupan asam amino yang kita apa namanya kita rasakan atau kita masukin dalam tubuh kita setiap hari, maka insya Allah badan kita akan memperbaiki dirinya sendiri insya Allah. Contoh, kita dapat sumber asam amino dari mana? Salah satunya sayuran kayak begini. Coba pagi-pagi jangan lagi makan gula dalam segala bentuk, nasinya, tepungnya, pagi-pagi makannya sayur atau buah-buahan. Dan tetap enak kok. Ini ada itunya, bumbunya, tinggal Anda cemplungin kayak begini. Mana coba? Coba saya tanya, ini isinya apa aja? Itu ada pisang, pisang, kurma, cranberry, sama. Ada tepung nggak? Pakai tepung, tapi tepung gluten. Nah, tepungnya gluten free. Gluten free itu dari apa? Mana yang punya? Gluten free dari apa? Tepung singkong. Ini, nah ini dia nih. Tepungnya, bos kan, dibikin dari tepung singkong. Aman dia, tidak menyebabkan gula darah naik. Mau nyobain gak? Nah, bagi-bagi dah. Jangan satu, bagi-bagi cuil-cuil. Dan enak buat sekalian. Pak, makan pak. Bapak mau? Oh, mau. Ini nih, bagi-bagi. Berkah nih, Masya Allah. Ya. Enak? Bila enak, beritahu teman. Tak enak, beritahu kami. Itu slogan mau makan padang. Ini bagi-bagi nih. Maaf. Gak apa-apa, tangannya bersih insya Allah. Penuh enzim, jangan khawatir. Nah ente bagi deh mas-mas. Ada, mana tisu gak maaf. Nah bagi, ibu-ibu mau? Mau. Belilah di sana. Nanti bisa datang ke restoran Green Smoothies di Jalan Pinang nomor 28A. Saya memang sebutkan, kenapa? Agar menginspirasi yang lain buat gitu loh. Bikin minuman sehat, makanan sehat, bahkan restoran sehat. Sehingga nanti semua sehat, insya Allah negerinya sehat. Jangan jadi konsumen terus. Bikin juga sama, kayak begini. Ini kan Masya Allah buat sekalian. Kita punya sayur-sayuran ya, kemudian ditambah sedikit dengan dressing kayak begini. Ya, tambah dengan dressing ya. Dressing itu ya ini kuahnya gitu kan, kayak begini. Kadang-kadang saya tambahkan madu sedikit. Enak pak? Enak? Ya enak. Dia tetap yang namanya makanan sehat itu bukan gak enak. Dia enak insya Allah. Beli kayak begini. Ini madu. Jadi modalnya, modal yang memperbaiki badan itu gampang. Modal sayur, modal jeruk nipis, modal lada hitam, modal garam. Cukup. Anda bikin satu porsi sayur yang kayak begini, coba diaduk-aduk. Saya berbahagia banget hanya ada asisten. Biasa motong sendiri. Ini makanan yang akan mengubah kehidupan Anda. Kehidupan selnya, gennya bahkan insya Allah bisa berubah dengan itu bos sekalian, ya luar biasa. Jadi sebenarnya sederhana ya, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Ya ini ada beberapa contoh ya kayak begini. Ini kan, ini merah-merah ini kan dari apa? Buah naga, betul? Buah naga. Toppingnya ada apa di sini? Ada pepaya, ada pisang, terus ada buah naga lagi. Wih, Masya Allah rasanya pak. Dan ini tidak pakai gula pasir. Apalagi Pekanbaru kayak begini, itu subhanallah, kaya dengan nanas. Nanas itu bisa Anda jadikan pemanis, sehingga nanti apa? Anda bikin jus apapun, masukin nanas saja. Dia bukan gula sederhana kayak apa gula pasir itu. Simple, tapi boleh saya katakan ini akan mengubah kehidupan kesehatan. Kenapa? Karena bahan bakunya badan kita ini asam amino. Bahan bakunya asam amino. Gennya kita ini butuh asam amino tiap hari. Anda mau dapat asam amino dari mana? Dari si goreng. Betul? Paham ya? Anda mau dapat enzim dari mana? Bagi-bagiin aja. Ibu-ibu mau? Saya nanya aja. Tapi kasihan lah tuh. Mau bermupang gitu mereka pada. Kasih ibu-ibu lah, bapak-bapak sudah cukup. Jadi hal sederhana yang subhanallah kita bisa apa namanya ya, bisa kerjakan ya, dan tidak butuh banyak modal-modal apa ya, mahal sebenarnya. Asal apa? Semakin alami makanan yang Anda makan, semakin sehat badannya. Gitu aja prinsipnya. Dan nanti bos kalian jangan khawatir, dokter kok gak bahas penyakit, tenang. Kalau bagi saya, kalau semakin sehat perutnya, badannya akan semakin diperbaiki sama perutnya, tenang aja. Lama-lama akan recovery sendiri tubuhnya itu bos kalian. Ya, jadi ada apa lagi nih? Ini ada kacang almond. Dan ingat, kalau kita bicara tentang untuk badan kita, jangan pelit sama badan. Jangan pelit sama, kita bisa beli mobil, kita bisa beli motor, tapi kita kenapa kita pelit sama badan? Pelit sama badan, kalau memang ada pengen beli makan, makan aja. Cari usaha rezeki untuk memberikan atau mendapatkan itu. Ya, contoh misalkan, ini kacang almond. Kacang almond ini memang harganya 1 kilo bisa 200-300 ribu. 1 kilonya. Tapi kalau memang kita pengen, minta aja sama Allah, ya Allah pengen kacang almond. Ngomong sama Allah, nanti Allah kan mudahkan rezeki kita. Yes, kayak malam ini misalkan. Siapa yang pengen kacang almond malam ini? Bapak mau? Belilah, Pak. Nah, boleh bagi-bagi ya. Nah, dibuka. Nah, ini juga dari apa? Green Smoothies juga nih. Mereka juga punya produk ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cain. Bapak Ibu, percaya tidak percaya? Ya, harus percaya sih. Kacang almond kayak begini bukanya gimana ya? Coba dibuka. Kacang almond kayak begitu Bapak Ibu, itu Masya Allah 7 butir kacang almond yang Anda makan tiap hari itu bisa menyehatkan jantung Anda. Hanya butuh 7 butir saja. Ya. Subhanallah ya. Terus apa lagi? Ini contoh ya. Nih, itu dapat snack ya. Alhamdulillah. Makan aja. Bagaimana cara makannya? Tidak apa-apa. Ada orang mau sedekah makanan begitu, Anda makan aja. Di depan makanan jangan dicelah. Mau makan silakan. Tidak makan gak usah dicelah. Ya. Jadi kan dapat snack tuh. Ya makan aja, paling sehat itu apanya? Cabenya. Enzimnya itu. Ya, makan cabenya. Kok udah sering makan risol. Ya. Nih, sekali-sekali makan kacang almond. Dahsyatnya kacang-kacangan, ya. Nah, dia kalau diolah jadi susu almond. Ya, nanti kalau bikin kopinya bisa pakai susu almond. Kalau seandainya, dokter, saya belum ada ini anggaran nih beli susu almond, gampang pakai susu kelapa. Susunya dari santan juga bisa, insyaallah. Ya, jadi banyak sekali pilihan buat sekalian ya. Ini nggak tahu nih cara makannya gimana. Oh ada, alhamdulillah. Ibu-ibu mau? Nanya aja. Kawal sekali-kali. Ini ya ada sendoknya, silakan dicicipi. Nanti kalau enak, tinggal main ke Green Smoothies. Ya, saya maunya kasih ibu-ibu deh pak. Udah ibu-ibu, kasih sendoknya aja kalau gitu. Saya maunya buat sekalian, semakin nanti banyak warung atau restoran-restoran sehat. Karena apa? Karena itu salah satu cikal bakal kita membangun peradaban sehat. Banyak yang bikin penganan sehat, minuman sehat, makanan sehat, restoran sehat. Ya, ambil peluang itu buat sekalian. Dia termasuk ya kayak begini ya. Ini buat smoothies ya. Nah, ini juga nih. Ini isinya apa aja nih? Ada pisang sama apel. Nah, ini pisang sama apel, tapi pisangnya dibekuin. Nah, pisang dibekuin, bos sekalian. Kan kalau nggak ada apel, model pisang sama pepaya juga jadi. Anda bekuin, maka jadi smoothies namanya. Coba dibikin. Nah, kita lihat ya. Nanti saya abis itu saya ajarin bagaimana cara mengubah makanan itu tetap bergizi tapi tetap sehat. Ya. Ini blender. Kalau ada yang nanya. Ya, sambil nunggu itu. Nah, ini contoh, bos sekalian. Ini contoh. Makanan yang sehat, ya. Kalau saya pribadi sih ya, kalau saya di sini apa ya? Di sini kan ada kentangnya nih. Jadi kita nggak bisa kentang. Lebih baik kalau Anda bikin kentang kayak begini, kelihatan kan? Ibu kelihatan? Ini kan kalau bahasa kita perdel, tapi nggak digoreng. Kentang dihancur-hancurin, ya. Kemudian ditumbuk-tumbuk itu. Kalau masak kentang, bikin kentang usahakan sama kulitnya. Jadi kulit kentang tuh justru malah jangan dibuang. Ya, cuci baik-baik lalu dihancur-hancurkan, bikin kayak begini. Ini jadi sumber karbohidrat yang sehat insyaallah, ya. Lalu kita ada ini, sayurnya. Sayurnya tidak pakai santan. Ya, dia tumis sederhana aja, dikukus, kasih bawang merah ya, atau kasih bawang putih, kasih zaitun, kasih minyak visio sedikit, kasih garam, kasih lada, udah selesai. Simpel sebenarnya. Kemudian ikan, ini ikannya, ada ikan. Ikannya bisa Anda apa tuh namanya goreng ya. Kalau goreng usahakan pakai goreng minyak yang minyak sehat seperti minyak VCO, tapi kalau saya kadang-kadang tidak saya goreng ya. Saya lebih memilih untuk dikukus. Lebih sedap buat saya. Atau kalau enggak Anda pensil itu maksudnya ikan di file, kemudian nanti Anda kasih jeruk nipis, lada hitam, kasih zaitun, aduk-aduk, nanti taruh di panci. Tapi bukan panci teflon. Pancinya panci aluminium biasa atau panci keramik atau ya apa ya, panci lah, wajan gitu. Masak di situ sampai matang. Itu udah jadi. Tambahkan dengan kayak beginian. Ada bawang putih, ya ada serai segala macam, cukup untuk membuat makanan ini menjadi makanan yang sehat dan berkualitas, tetap enak. Simpel kan? Simpel. Enggak ada minyaknya, enggak ada gulanya, enggak ada nasi putihnya, ya enggak ada tepungnya. Ya. Alhamdulillah, jadi mudah Bapak sekalian. Asal jadi sedikit kita mengubah pola-pola ini Bapak sekalian, insyaallah akan banyak mengubah hal dalam badan kita. Karena badan kita dia butuh asam amino, dia butuh enzim, dia butuh vitamin, dia butuh mineral, dia butuh probiotik, dia butuh prebiotik, dia butuh rempah, dia butuh rimbang. Tambah lagi nanti mulai biasakan pagi-paginya Anda mengkonsumsi apa? Kayak rempah-rempahan tuh. Ya, teh ketumbar hari ini, besok teh kayu manis, besok lagi teh serai, besok ganti aja terus setiap hari. Dalam jumlah tidak terlalu banyak. Ya, jangan pakai jeruk nipis 1 kilo. Heboh-heboh banget. Jeruk nipis 1 kilo sekali makan banyak betul, habis lambungnya nanti. Ya. Tenang aja, kalau ngerti konsepnya, jangan masukin gula, maka tidak akan terbentuk lemak. Itu aja. Kalau pengen diet, pengen kurus berat badan, ya puasa aja sebenarnya. Jangan masukin lemak yang gula yang tidak sehat. Ini hitamnya dari apa? Dari arang. Ya, dari arang, tapi bukan arang yang buat muka, arang yang memang bisa untuk makan. Ya, maka kita udah jadi smoothies ya. Smoothies itu buah yang dibekuin. Ya. Enak, nanti kita lihat kayak apa jadinya dan kayak apa rasanya. Mau coba? Nah, ini buat pembicara kayaknya. Enggak lah. Tadi saya sudah nyobain, sudah mampir ke sana. Ya. Alhamdulillah, jadi Bapak sekalian, banyak sekali makanan-makanan yang sehat begini justru malah tidak dimakan oleh kaum muslimin. Sayang kan? Justru malah orang-orang yang non-muslim yang datang ke restoran, bahkan belajar cara masaknya. Lama mikirnya ya. Saya kadang-kadang makan soto. Sekarang bukan kadang, ya kalau pas lagi pengen saya makan soto. Tapi memang makan sotonya gak pakai nasi. Kalau memang butuh kentang, saya kadang-kadang ambil perkedel aja. Kenapa? Nasi itu udah berat banget dicerna buat saya. Berat banget dicerna. Belum lagi cerita pestisidanya pada nasi. Beras itu sebagian besar sudah penuh dengan pestisida, Bapak sekalian. Ya. Dan pestisida salah satu biang keroknya kemandulan. Pestisida itu. Ya, maka bercita-citalah punya rumah yang luas halaman belakangnya untuk bercocok tanam. Sehingga nanti apa? Anda bisa dapat sayur sendiri, buah sendiri, ikan sendiri gitu loh. Gitu. Sekarang eranya teknologi tidak perlu repot-repot, ada VLT culture. Jadi kita menanam pakai pipa paralon gitu yang diisi dengan tanah, nanti itu masuk di apa sayurnya bisa kita tanam situ, nanti bisa tumbuh tuh. Itu ada teknologinya. Atau pakai hidroponik, tapi hidroponik juga hati-hati dengan pupuknya. Beberapa jenis hidroponik itu pupuk sintetik. Dan banyak sekarang pupuk-pupuk yang sehat insyaallah. Ya, seperti itu.